Ya. As-sarif amsilah al-mubalawah. Yang pertama apa sih setelah isim fa'il? Yang beramal? Ya. Yang pertama kemarin apa? Masdar. Masdar. Ya, yang kedua isim fa'il. Nah, yang ketiga amsilah al-mubalawah. Baik, yang ketiga amsilah al-mubalawah. Nah, sebelum kita ini kita murojaah sedikit. Ya. Baik, kita murojaah sedikit mengenai beramalnya ya, masdar. Ya, beramalnya masdar, amal-amal fi'il. Baik. Nah, syaratnya apa aja kemarin? Hah? Fi'il dapat menempati posisi masdar. Tapi fi'il dapat menempati posisi masdar dengan apa? Dengan an. Atau dengan? Ma. Tapi terus apa lagi? Ya? Udah itu. Kemudian fa'il, isim fa'il beramal-amal fi'il itu. Syaratnya apa kemarin? Hah? Taib, dia pakai al, maka beramal secara mutlak. Mutlak itu maksudnya apa? Mustaqbal, madi, hal. Ah, dan juga tanpa ada i'timad ya. Kalau enggak ada al berarti ya maknanya apa? Taib. Nah, dia i'timad, dia mesti i'timad karena fi'il istifham atau ya, khobar atau mausuf. Ya, dan juga apa berarti maknanya apa? Madi apa namanya mustaqbal dan hal. Tapi yang sekarang amsalah al-mubalaghah. Wa hiya ma kana ala wazni fa'alin razzaq au fa'ulin ghafur au mif'alin au fa'ilin au fa'il. Nah, si amsalah mubalaghah. Mubalaghah memberikan makna lebih dalam lagi. Kalau razik yang memberi rezeki, razzaq, nah, lebih mendalam lagi. Yang maha-maha memberikan rezeki. Nah, dia beramal amal fi'il. Wahia kasmil fa'il. Dia sama seperti isim fa'il. Famaka nasilatan ni'al amila mutlaqan. Nah, kalau dia pakai al, beramal secara mutlaq. Nahu ja'a ad-darrabu zaidan. Zaidan i'rabnya maf'ulun bih. Ya, dari darrabu. Mana fa'il darrabu? Domir mustatir takdiruhu. Huwa. Telah datang orang yang sering memukul Zaid. Wa in kana mujarradan minha, kalau dia enggak ada ahl, amila bisyartain. Ya, dia beramal dengan dua syarat. Dua syarat yang seperti kemarin, ya. Ah, yaitu syaratnya apa? Tadi yang seperti isim fa'il, ya, mesti dia i'timad kepada salah satu dari empat. Istifham, nafiyun, mukhbaranhu dan mausul. Berikutnya lagi apa? Maknanya mesti hal atau mustaqbal. Madarrabun Zaidun Amran. Baik. Naam, terus tafadhal Muslih lanjut. Tsumma qala syarih rahimallahu taala qawlu wa amsilatul mubalaghati ya ma haulal ma huwila lil mubalaghati wa takthiri fil fi'li min sighati fa'ilin ila khamsati awzani mashhuratin tusamma siyaghul mubalaghati. Baik. Amsilah mubalaghah itu apa sih? Ma huwila lil mubalaghah. Yang dia ditahwil, dipalihkan, dipindahkan ke makna mubalaghah. Makna mubalaghah itu makna mendalam, wa taksir jadi banyak. Fil fi'li, ya dalam fi'il. Min sighati fa'ilin, dari sighah fa'il. Razik menjadi fa'al, razzaq. Ghafir fa'il menjadi sighah fa'ul. Ya, ghafur. Ghafir juga bisa ghafar, gitu kan? Baik. Au mif'al, ya kan? Au fa'il. Rahim, karim, gitu kan. Ya, rahim. Au fa'il. Ya, dirubah dia dari wazan fa'il ila khamsati awzanin. Ya, masyhuratin. Kelima wazan ini yang masyhur. Artinya yang enggak masyhur ada lagi. Ya. Baik, terus lanjut. Fa'al. Wa tusamma siyagal siyagha al-mubalaghati. Dan dinamakan siyag. Siyag itu jamak dari sighah. Dan dia dinamakan sighah sighah mubalaghah. Terus fa'alun bi fathil fa'i wa tasdidil 'aini kad-darrabi. Naam. Ya. Fa'alun. Allah menyebutkan sifat perbuatannya fa'alul lima yurid. Fa'al, dia maha melakukan, bukan cuman fa'il, tapi fa'al, dia maha melakukan, menunjukkan makna mubalaghah dan taksir fil fi'il, apa saja yang Allah kehendaki. Naam, wa tasdidil ain kad darab, kalau darib sang pemukul, darab tukang yang memukul, apa, sering mukul gitu, tukang cepol. Nah, misalkan, misalkan ini contoh nih, kana mantok dorroban, ya, dorroban, ya, fil madrasah alif tidak iya, mantok dulu waktu SD tukang cepol, nah, kana mantok dorroban at talamidah, ya, asighar, ya murid-murid yang imut-imut yang kecil-kecil ditonjok sih. Nanti pas ketemu, ya ketemu sama teman yang sebayanya, wa idzalakil aqran kana madruba. Tapi kalau udah ketemu yang selevel, mantau yang tercepol. Itu contoh, gitu contoh. Contoh syahidnya tadi mana? Kana mantau darraban ya at-talamidah as-sighar. Kana mantau darraban sigoron gitu. Nah, mantau sering memukul anak-anak kecil gitu. Ya, contohnya itu darab gitu. Terus lanjut wa fa'ulun bi fathil fa'i kadurubin. Ah, darub. Nah, itu maknanya sama, tukang cepol juga. Ya, fa'ul. Pokoknya lima wazan yang masyhur ini antum hafalin. Ya, siyak mubalaghah ini. Terus lanjut wa mif'alun bi kasril mimi kamidrabin. Ah, midrab. Terus wa fa'ilun bi fathil fa'i wa kasril 'aini ba'daha ya'i. Ba'daha ya'un. Ba'daha ya'un kasami'in. Ah, sami ini wali sering juga ini nama-nama Allah pakai ini sigha mubalaghah wazan fa'il. Ya. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'u al-basiru. Ah, itu makna mubalaghah bukan sekedar sami' atau basir. Ya. Wa huwa as-sami'ul basir al-'alim. Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Hakim. Ah, itu. Maknanya itu mubalaghah. Ya, terus lanjut. Wa fa'ilun bi fathil fa'i wa kasril 'aini min ghairi ya'in. Kabatirin, kabatirin. Batirin. Nah. Ya. Fa'il dengan tanpa ya, batir. Nah, terus wa qawluhu ja'a ad-darrabu Zaidan. Fadarrabu. Apa makna batir? Pernah dengar enggak? Batarul haq wa gamtun nas. Ah, itu. Ya. Sangat-sangat menolak begitu. Terus fadarrabu fa'ilu ja'a wa huwa sighatun mubalaghatun ala wazni fa'alin. Wa qad amila raf'u ar-raf'a wa qad amila raf'a mahallan fi dhamiril mustatiri fihi wan nasba fi zaidan. Ah, contoh ja'a ad-darrabu zaidan. Darrabu fa'il dari ja'a, tapi karena dia beramal amal fi'il nanti dia punya ma'mul marfu' yang jadi fa'il bagi dia, dhamir mustatir takdiruhu huwa. Baik, wa huwa sigotun mubalaghatun ya ala wazan fa'al darab wa qad amila ar-raf'a, dia beramal kepada ma'mul yang rafa mahallan, namun mahallan aja ya, mahallan bukan ya, bukan lafdhan tapi mahallan aja. Mahallan maksudnya apa? Mustatir gitu. Fid dhamir al-mustatir fihi taqdiru huwa. Nah, dia juga beramal pada ma'mul an-nasbah ya fi zaidan. Zaidan jadi maf'ul dia. Ja'a ad-darrabu Zaidan, telah datang orang yang sering memukul si Zaid. Nah, itu maknanya, bukan orang yang memukul si Zaid lagi. Kalau orang yang memukul si Zaid, dorib ya. Tapi ini udah darrab. Ya, dan enggak mesti lafaz dharab ya, pokoknya dengan sigoh ini. Ya, dengan sigoh ini. Dorob juga bisa. Ya, dorob juga bisa. Midrob juga bisa. Atau dorib. Atau dorib. Ya. Nah, ini makanya kalau antum lihat tulisan ya, jangan keder, gundul misalkan. Ya. Mana sih? Nah, ja'a doroba ahmada. Bukan, berarti ja'a. Hah? Kodorob. Apa? Doribun ahmada. Nah, ini maknanya mana dorob? Ya, berarti telah datang orang yang sering memukul Ahmad. Ja'a doribun ahmada. Bukan Ahmad ini. Masa Ahmad ini sering dipukul? Ya, mana kita, Dik? Terus lanjut, Muslih. Wa qawluhu madrabun Zaidun Amron. Ah, ini contoh yang dia enggak pakai al atau ya, isi apa tadi yang enggak pakai al ya. Ini harusnya pakai al tadi kan? Kan dia beramal mutlak pakai al ya. Ah, ini contoh yang enggak pakai al. Ini harusnya pakai al tadi. Ja ad-darib. Terus wa mithlu madaribun Zaidun Amron. Wahaka sibawaihi ammal asala fa'ana syarrabun wa innahu lamin harun bawaikaha. Wa qala ba'duhum innallaha ghafurun dhanbal al-asina wa innallaha sami'un da'a'a man da'ahu. Wa qala syair hadhirun umuran la tadhiru wa aminun ma laisa yunjihi minal aqdari. Baik. Ini contoh yang dia isim apa sigoh mubalaghahnya enggak pakai al madarrabun mesti itimat kepada salah satu dari empat nafyun istifham di sini pakai nafyun. Madarrabun Zaidan Amron berarti maknanya hal atau mustakbal. Mislu madaribun Zaidan itu sama seperti madaribun Zaidan Amron. Ya, maknanya sama seperti madaribun Zaidan Amron. Seperti isim fa'il. Wahaka sibawaihi, sibawai menghikayatkan ucapan orang Arab, ammal asala fa'ana syarrabun. Apa irobnya asal di sini berarti? Mantok, apa irobnya asal? Lah itu, ammal asala fa'ana syarrabun. Apa irobnya asal? Tet, kelamaan. Ah, apa irobnya asal di sini? Sodik? Randy? Maf'ul muqaddamah ahsanta dari syarrabun. Nah, berarti apa yang dikaitkan si boy ini mengisyaratkan bahwa dia betul-betul beramal amal fi'il. Ya, kan fi'il itu bisa beramal kepada makmul baik yang makmulnya di ta'khir atau di takdim dari ya fa'ilnya dia atau dari dia sekalipun. Ammal asala fa'ana syarrabun. Syarrabun. Adapun madu itu, maka aku yang tukang meminumnya. Nah, tukang meminumnya. Atau yang sering meminumnya. Fa'ana syarrabun. Taib. Ya. Wa innahu lamin harun bawa ikaha. Ya. Apa namanya? Dan dia adalah orang yang minhar. Wazan midrob. Ya. Wa innahu la minhar. Nah, ini i'timadnya apa nih? Nah, itu lamnya yang di minhar lam muzahlaqah. Berarti i'timadnya apa ini? Dia bisa beramal. Mukhbar. Mana istifham? Dada. Wa innahu mukhbar. Ya, mukhbar anhu dari isim dari inna. Wa innahu la minharun bawaikaha. Dia adalah orang yang banyak menyembelih ontaknya. Ya, artinya orang yang dermawan. Ya. Midrob, ya, wazan mif'al. Dia adalah orang yang sering menyembelih ontaknya. Dia dermawan. Qala ba'dhum sebagian lain mengatakan innallaha ghafurun dzanbal 'asina. Allah sesungguhnya Allah yang maha ya, yang maha-maha mengampuni dosa orang yang bermaksiat. Innallaha sami'un du'a'a, ya. Ya, sami'un da'a'a man da'ahu. Sami' wazan fa'il. Ya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar. Maha mendengar apa? Orang yang doa ini, man da'ahu. Ya, doa orang yang berdoa kepadanya. Bisa juga da'a. Wa qala syair hadirun. Nih, wazan fa'ilun. Ya. Hadirun, ini dari hadir, orang yang sangat hati-hati. Hadirun umuran la tadiru wa aminun ma laisa yunjihi minal aqdari. Nah, ini i'timadnya apa nih? Ya, i'timad istifham enggak ada. Nafyun enggak ada, mukhbaranhu bukan. Apa ini? Mausuf. Mana mausufnya? Mana mausufnya? Nah, hadirun umuran, dia adalah orang yang sangat hati-hati. Amin ya. Dia adalah orang yang sangat hati-hati terhadap banyak perkara. La tadiru. La tadiru wa aminun. Amin artinya orang yang sangat amanah. Ya, orang yang sangat amanah. Ya. Ma laisa yunjihi minal aqdar. Ya, yang tidak ada yang apa dapat menyelamatkan dia dari berbagai takdir. Faedah gantian sini. Baca siapa? Nabil. Summa qala syari rahimallah faedatun qala al-usmuni ansyadahu asyibawai. Ya, usmuni yang robit yang benar, bukan asmuni. Zaman dulu, zaman antum. Usmuni. Terus wal qadhu fihi min man wada'a ansyadahu sibawai wal qadhu fihi min wad'il min wad'il hasidin qala as-subban qala as-subbanu muallikan ala hadzal kalami qala al-aini qala al-aini zama abu yahya Allahiki anna sibawaihin anna sibawaihi sa'alahu hal tu'addi al-arabu fa'ilan bi fathil fa'i wa kasril aini qala fawada'tu lahu hadzal baita wa nasabtuhu ila al-arabi wa athbatahu sibawaihi fi kitabihi wa i'malu as-salasati al-ula itu jamak dari awal memang ada jamaknya ada Uwal, jamaah dari awal. Nah, nih, berarti kalau diartikan diberlakukannya beramal tiga yang awal. Nah, karena kan salasah dikasih naat, masa dikasih naatnya maknanya mufrad awal. Nah, dikasih makna jamaah uwal. Nah, ya. Terus wa i'malu as-salasati al-uwali aksaru min i'mali fa'ilin wa fa'ilin. Wa i'malu fa'ilin aksaru min i'mali fa'ilin wa kullu hadhi al-khamsatu al-khamsati taqtadi takrar al-fi'li fala yuqalu ad-daribun liman daraba marrat faqat fala yuqalu darrabun liman daraba marratan wahidatan wa kadza al-baqi. Baik. Faedah kata Usmuni Ya, Usmuni itu pensyarah kitab Alfiyah Ibnu Malik, ada syarah Usmuni. Nah, yang terkenal nanti ditahqiq atau bukan ditahqiq, diberi hasyiah, diberi penjabaran lagi oleh As-Sobban. Ya. Ansyadahu Sibawai. Ya. Sibawaih ini mendendangkan syair tadi, hadirun umuran la tadir wa aminun ya. Ma laisa yunjihi minal aqdar. Orang yang sangat hati-hati terhadap banyak hal ya. Dan orang yang sangat amanah gitu. Ya. La tadir ya. Dia tidak apa namanya, tidak tadiru, tadiru itu tidak itu ya, doroya diru itu berarti apa tuh maknanya, ma laisa yunjihi minal aqdari. Nah, ini didendangkan oleh Sibawaih, celaan di situ. Min wadil hasidin, dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang hasad. Ya. Intaha al-muradu, itu maksud dari bait di atas. Qala Sabban, kata Sabban, mu'allikan ketika memberikan ta'lik, komentar beliau ala hadzal kalam, qala al-aini. Sabban mengatakan, al-aini mengatakan, zama Abu Yahya al-lahiki anna Sibawaih sa'alahu. Ya, Abu Yahya Al-Lahiki mengklaim bahwa Sibawaih bertanya kepadanya, hal tu'addi al-Arab fa'ilan bifathil fa' wa kasril 'ain, apakah orang Arab memutaadikan ya wazan fa'il ya. Qala ya, kemudian kata siapa tadi, Abu Yahya Al-Lahiki, fawad ya fawadatu lahu hadal baita, aku pun ya meletakkan bait syair di atas, wa nisbatu ilal arab, dan dinisbatkan kepada orang Arab, Arab berzaman dulu, wa asbatahu Sibawaih fi kitabih, ini juga ditetapkan oleh Sibawaih di kitab beliau yang disebut dengan Alkitab. Dan diberlakukannya amal yang tiga, yang pertama yaitu fa'al, fa'ul dan mif'al, itu aksar lebih banyak daripada diberlakukannya fa'il dan fa'il. Diberlakukannya fa'il itu lebih banyak daripada diberlakukannya fa'il. Wa kullu hadhil khamsah, lima ini semua ya, taqtadi taqraral fi'li. Itu menunjukkan makna pengulangan fi'il. Makna pengulangan fi'il. Fala yuqal liman daraba maratan wahidah, fala yuqal darabun liman daraba maratan wahidatan. Maka enggak boleh dikatakan sebagai darab bagi orang yang hanya memukul sekali aja. Ya, sekali. Tai barakallahu fik. Wa kada al-baqi, demikian pula yang lainnya. Arabi ismul maf'ul. Nahu madrubin mukramin. Wa ya'malu amal al-fi'li al-mabni lil maf'ul. Dia beramal amal fi'il seperti amal fi'il mabni lil maf'ul. Makanya kalau ada madrub itu seakan-akan yudrobu atau duriba. Kalau mukramun seakan-akan ya apa? Yukrobu atau ukrima. Ya, wa syartu amalihi kasmil fa'il. Syarat beramalnya seperti isim fa'il. Ya, mesti pakai al. Nahu ja'al madrubu abduhu. Berarti apa irab abduhu? Naibul fa'il. Zaidun madrubun abduhu. Fa abduhu naibun, naibul fa'il anil fa'il fil misalain. Dari dua contoh di sini. Tabarakallah fik. Coba dibaca sini. Fawas. Baca syarahnya. Fawas itu sigo mubalaghah tuh. Fa'al. Fawas. Orang yang sangat-sangat sukses. Mantap juga sih gue balap itu. Mentok. Mentok. Orang berkarismatik. Karisma apa supra? Aduh. Ayo baca. Bismillah. Qala syari rahimahullah ta'ala. Qawluhu ismu maf'uli huwa ma istaqqa mastuqqa mastuqqa min masdari fi'lin liman waqa alaihi ka madrubin wa mukramin. Taqulu zaidun madrubun akhuhu wa mukramun abuhu. Fakharaja biqayyidin liman waqa alaihi ismul fa'ili. Fa'innahu innama innama istuqqa liman liman qama bihi kama taqaddama. Wa qawluhu ka madrubin wa mukramin asyara bihima al-musannifu ila anna isma maf'uli in kana minas thulasi jaa ala wasni maf'ulin kamaktulin wa maksurin wa mahbusin wa in kana min ghairihi jaa ala sigatil mudari'i al-majhuli bitabdili harfi al-mudara'ati miman madmumatan wa fathu ma qabla akhir ka wa futiha ma qabla akhir bitabdili harfil mudara'ah boleh juga wa fathu ma qabla al-akhir terus ka mudahrajin wa mu'azzamin wa mustakhrajin wa qaul hasbuk Arabi yang keempat isim maf'ul nahu madrub mukram. Ya malu amal fi'il. Isim maf'ul ini beramal amal fi'il pada fi'il yang mabni lil ma'lu lil maf'ul atau lil majhul. Syartu amalihi kasmil fa'il. Syarat beramal seperti isim fa'il ya yang setelah lalu. Nahu ja'al madrubu abduhu. Abduhu naibul fa'il dari madrub. Zaidun madrubun abduhu. Kalau al madrub yang pertama jelas al, yang kedua i'timadnya apa berarti di sini? Zaidun madrubun abduhu. Berarti apa i'timadnya di sini? Mukhbar anhu. Ya, fa abduhu naibul anil fa'il fil misalain. Wa qawluhu qala syarih ismul maf'ul wa huwa mastuqqa. Isim maf'ul adalah yang dipecah min masdari fi'lin dari masdar fi'il fa'ala yaqulu fa'lan maf'ulun liman waqa'a alai bagi yang terkena fi'il yang fi'il terjadi padanya ya, zaidun madrubun ya zaid terkena fi'il terjadi padanya ka madrub mukram taqul zaidun madrubun akhuhu mukramun abuhu zaid dipukul saudaranya atau dimuliakan bapaknya. Maka keluar dari ketentuan liman waqa alaih ismul fa'il. Keluar ketentuan di sini. Yang fi'il terjadi kepadanya. Kenapa? Karena isim fa'il itu innama ustuqqa liman qama bihi kama taqaddama. Karena dia yang dipecah dari orang yang qama bihi, yang fi'il tegak dengannya, ya artinya dia pelakunya, fa'il. Ya, kama taqaddama sebagaimana yang lalu. Ya, kama drub mukram asyara biha bihima. Ya, musannif mengisyaratkan dengan kode contoh ini bahwasanya analismal maf'ul isim maf'ul in kana min sulasi kalau dia dari sulasi ya ja'a ala wazan maf'ul sulasi mujarrad maka dia datang dalam bentuk wazan maf'ul maqtul terbunuh maksur yang patah mahbus tertahan atau ditahan wa in kana min ghairihi ja'a ala sigatil mudhari al majhul kalau dia selainnya berarti dia ya, sulasi mazid atau rubai atau khumasi atau sudasi ya. Nah, kalau apa namanya misalkan yukotil ya. Ah ini. Dia datang dalam bentuk mudhari majhul. Nah, ini kan yukotil huruf ya mudhara'ah bitabdil diganti harful mudhara'ah miman. Matmumatan. Nah, jadi mukotil gitu kan? Wa putiha maqabla akhir, difathahkan. Jadi muqotal. Tuh. Ya. Akroma yukrimu. Ya. Kan yukromu ya. Eh. Gitu ya. Ah, dirubah huruf mudorah ya menjadi mim. Ah, di futihah qaf fathah. Sebelum akhir enggak mukramun. Hakaja. Ya. Kamu dahrijin wa muadzamin wa mustakhrajin. Terus faza, baca faza. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala wa qawluhu ja'al madrubu 'abduhu. Fal madrubu ismu maf'ulin yarfa'u naibul fa'ili. Yarfa'u naibal fa'ili. Yarfa'u naibal fa'ili wa 'abduhu naibu fa'ilin. Naam. Qawluhu ja'al madrubu 'abduhu. Madrub ism maf'ul. Dia fa'il dari ja'a. Karena dia beramal amal fi'il secara mutlak karena pakai al, akhirnya dia yarfa'u naibal fa'il. Dia memarfukkan ya naibul fa'il. Nah, abduhu berarti naibul fa'il. Baik, terus faqauluhu Zaidun madrubun abduhu ai al-ana aw ghadan fa madrubun 'amila rafa'a fi abduhu 'ala niyabati 'ala al-niyabati litawaffura syartaini litawaffuri litawaffuri syartaini wa huma kaunuhu lil hali au lil istiqbali wa i'timaduhu 'alal mukhbarin anhu. Naam. Baik. Zaidun madrubun abduhu. Itu mesti ada i'timad ya. I'timadnya apa tadi? Mukhbar. Eh, itu maknanya al-an atau godan, enggak boleh madin. Wa madrubun amila ar-rafa, dia beramal kepada makmul yang rafa. Fi abduhu sebagai naibulnya, ala niabah, naibul fa'il maksudnya niabah, niabah pengganti, ya itu naibul fa'il. Dia tahu furi syarta ini, karena telah terpenuhi dua syarat. Wahuma, kaunuhu lil hal wa listiqbal, bukan makna madin. Yang kedua, itimat ala mukhbarin anhu. Ya. Baik. Sekarang bagaimana dengan, ya? Saya kasih contoh. Baik, ja'a mu'ta Zaidun dirham. Apa artinya? Zaid kan naibul? Baik. Ja'a mu'ta orang yang diberi. Ya, al-mu'ta ya, biar dia nanti beramal mutlak aja. Ja'al mu'ta. Apa i'rab dinaron? Ja'al mu'ta dinaron. Apa i'rab dinaron? Maf'ul bih yang kedua. Ya, maf'ul bih. Berarti ja'al mu'ta mana amilnya? Ma'mul mu'ta katanya diberamal. Mana naibul fa'ilnya? Domir mustatir takdiruhu. Wah. Bisa dipahami sini? Baik, kalau kenapa? Karena dia asalnya fi'ilnya ya mutaaddi kepada dua dia maf'ul. Taib. Zanna yazunnu fa huwa dhanin. Apa isim maf'ulnya? Madnun. Ah, sama gitu juga. Ya. Ya. Ja'al maznunu Zaidun majnunan. Telah datang orang yang diduga Zaid sebagai orang gila. Nah, ini majnunan tetap sebagai apa? Maf'ulun bih. Al-khamis as-sifah al-musyabbaha. Panjangnya sifah musyabbaha ya. Cukup. Sah aja mantok. Ayo cukup dulu ya.